Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadis yang kedua untuk bab yang sama dengan bab yang kita baca kemarin pagi. Bab yang diberi judul oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bab takfir al-aidi 'ala ta'am. Bab yang menjelaskan tentang anjuran untuk memperbanyak jumlah orang ketika sedang makan. Hadis Riyadhus Shalihin yang kita baca pagi ini adalah hadis yang ke-760. Hadis yang ke-760. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Jabirin radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ta'amul wahidi yakfil itsnaini wa ta'amul itsnaini yakfil arba'ata wa ta'amu al-arba'ati yakfi tsamaniyata rawahu Muslimun. Hadis riwayat Muslim. Coba kita terjemahkan bersama-sama. Wa an Jabirin, dari sahabat Jabir bin siapa? Bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, karena ayahnya juga seorang sahabat. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, qala, beliau bercerita, sami'tu, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, apa artinya yaqul? Bersabda, ta'amu, makanan, al-wahidi, satu orang, yakfi, bisa mencukupi, al-ithnaini, berapa ithnaini? Dua. Jadi makanan yang jatahnya untuk satu mestinya bisa untuk berdua. Wa ta'amul ithnaini, wa, dan ta'amu, makanan, al-ithnaini, jatah berdua, yakfi, bisa mencukupi, al-arba'ata, empat. Wa ta'amul arba'ati, wa, dan ta'amu, makanan, al-arba'ati, jatah empat orang, yakfi tsamaniyah, bisa mencukupi berapa orang? Delapan orang. Hadis riwayat Muslim radhiyallahu rahimahullah. I'rabnya sekarang wa'an, wawu wawu ataf, an, huruf jar mabni ala sukun. Jabirin majrur. Kenapa majrur? Ada huruf jar sebelumnya. Tanda jarnya Jabirin kasrah karena isim mufrad. Radhiya fi'il madhi mabni alal fathi, karena semua fi'il madhi pasti mabni. Allahu lafzul jalalah. Lafzul jalal itu artinya lafaz yang menunjukkan keagungan, kemuliaan, yaitu Allah. Allahu lafzul jalalah kedudukannya sebagai apa dalam i'rab? Fa'ilun marfu. Anhu jar majrur. Qala fi'il madhi mabni 'alal fathhi la mahalla lahu min al-i'rab. Sami'tu fi'il dan fa'il. Rasula maf'ulun bihi mansub. Wa huwa mudhaf, Allahi lafzul jalalah mudhafun ilaih sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Tanda rafa'nya dhammah zahirah, karena fi'il mudhari' sahih akhir wa lam yattasil bi akhirihi syai'un. Fa'il dari yaqulu mustatir, takdiruhu huwa, kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'amu isim marfu di awal jumlah, berarti mubtada. Ta'amu mubtada marfu, wa huwa mudhaf, al-wahidi mudhafun ilaih. Yakfi fi'il mudhari', dari kafa yakfi. Yakfi itu fi'il mudhari' marfu'. Kenapa marfu'? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Tanda rafa'nya dhammah muqaddarah, karena fi'in mudhari' mu'tal akhir. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir. Takdiruhu huwa, kembali ke ta'am. Yang mencukupi itu adalah makanan. Nah, fi'il mudhari' yakfi plus fa'ilnya, dinamakan jumlah fi'liyah, berkedudukan sebagai khobar untuk ta'amu. Al-ithnaini mansub, mencukupi dua. Siapa yang dicukupi? Dua orang. Berarti al-ithnaini kedudukannya sebagai apa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mansub. Mana nasabnya? Ya, karena isim mudhan. Nah, yang berikutnya i'rabnya sama. Wawu wawu ataf, ta'amu ta'amu mubtada, wahuwa mudhaf, al-ithnaini mudhafun ilaih. Yakfi fi'in mudhari' marfu, tidak ada yang menasabkan, tidak menjazmkan. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Yakfi fi'il mudhari' plus fa'ilnya yang mustatir tadi, kedudukannya sebagai khabar. Al-arba'ata sebagai maf'ulun bihi mansub. Yang ketiga juga sama. I'rabnya wa wa'taf ta'amu mudhafun ta'amu mubtada wa huwa mudhaf al-arba'ati mudhafun ilaih. Yakfi fi'il mudhari' marfu. Kenapa? Tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Tanda rafa'nya apa? Dhammah muqaddarah, karena fi'il mudhari' mu'tal akhir. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir takdiru huwa, kembali ke ta'amu. Al-thamaniyata maf'ulun bihi mansub. Tanda nasabnya fathah, karena secara lafadz dia mufrad. Hadith riwayat Muslim. Nah, jadi hadith yang kedua ini dari bab yang sama, hadith Jabir bin Abdullah, memberikan banyak keterangan untuk kita. Yang pertama, salah satu sebab yang bisa kita lakukan untuk turunnya barokah dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menikmati makanan secara berjamaah. Sama-sama bareng-bareng, kan itu. Yang dimaksud berjamaah di sini, baik kita makan satu nampan rame-rame ataupun suatu saat kita makan dengan mangkok sendiri, misalkan bakso, soto, sop dan yang lainnya. Walaupun pegang mangkok sendiri, piring sendiri, tapi karena posisinya bersama, bareng-bareng, tetap dinamakan berjamaah. Tetap dinamakan berjamaah. Nah, tergantung dengan makanan yang kita santap, kan gitu. Kemudian yang kedua, salah satu bentuk barokah dengan makan berjamaah itu adalah mengenyangkan. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya, ada sahabat laporan pada Nabi, kita kok kalau makan nggak pernah kenyang. Nabi mengatakan apa? La'allakum barangkali tatafarrakun, barangkali kalian makannya sendiri-sendiri, pisah-pisah, tapi kumpul, ucapkan basmalah, Allah akan berikan rasa kenyang. Seperti itu juga, sampai Nabi menjelaskan dalam bentuk angka, makanan satu, jatah satu bisa untuk berdua, kan gitu. Dua bisa untuk berempat, empat bisa untuk berdelapan. Dan ini tentunya kembali kepada keyakinan kita dengan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin betul-betul mengenyangkan, dan kita na'am barakallahu fik, hal-hal yang seperti ini betul-betul nyata kita saksikan. Nah, makanan banyak tapi kita tidak membaca basmalah, makannya sendiri belum tentu cukup. Sekalipun kita merasa kenyang, tapi rasa kenyang itu tidak akan bertahan lama. Tapi kalau misalkan sedikit kita makan bersama-sama, kita ucapkan basmalah, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan rasa kenyang yang cukup untuk kita. Kapasitas perut kita belum tercukupi, tapi kita sudah dipuaskan dengan rasa kebersamaan. Wah, aku walaupun ngono ya tetap ora warek-warek aku. Tapi subhanallah, dengan makan bersama-sama ada nilai lain yang terkadang kita lupakan. Apa nilai lain yang terkadang kita lupakan itu? Nilai senang, kepuasan. Nah, kepuasan hati itu jauh lebih mengenyangkan dibandingkan kepuasan dalam hal kenyang disebabkan makan. Nah, itu yang terkadang kita lupakan. Di sini juga pelajaran penting buat kita semua, ikhwati fillah rahimakumullah, bahwa hidup ini tidak mungkin kita bisa jalani sendiri-sendiri. Nah, hidup itu harus bersama-sama. Ya. Kita tidak bisa menafikan wah aku iso urip dhewe, tidak bergantung sama orang lain. Memang betul. Nah, ucapan seperti ini terkadang kita dengar. Tapi pada prakteknya enggak mungkin orang itu bisa hidup sendiri. Minimalnya sama orang tua, sama istri bagi yang sudah punya istri. Dan itu. Yang belum punya istri juga menunjukkan dia perlu pada orang lain. Buktinya sampai sekarang juga masih cari. Iya kan? Ya Pak Arjo ya. Mungkin. Jadi kan udah enggak nyari lagi. Enggak nyari lagi sekarang. Oh, enggak berani jawab. Karena ternyata oh, sakit aku. Ya enggak, jenengan milihnya yang usia berapa sampai usia berapa. Kita bagi-bagilah. Itu bukan kepentingan yang tabrakan kok. Yang bujang umur 17 sampai umur 35 misalkan, 35 ke atas buat jenengan dan rencang-rencang kan. Sama umur 17 juga enggak. Cuman wong tuane kuwi nyerake, wah wis kok ngene ya, enggak mau. Iya. Iya. Gimana? Yang calon istrinya yang enggak punya pengalaman dengan yang tua. Pasangannya yang pengalaman. Oh. Tapi tetap enggak punya pengalaman toh dia. Wah, Pak Arjo ini. Direkam loh ini Pak Arjo. Enggak bawa Yahya tadi? Oh, enggak. Jadi enggak bisa kok hidup sendiri itu. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alladzi yukhalitun nas yasbiru ala adzahum." Khairun minalladzi la yukhalidun nas wa la yasbiru ala adzahum. Konsekuensinya memang kalau kita hidup bareng-bareng rame-rame itu muncul namanya ketersinggungan, salah paham, ya kan? Benci, mungkin ora cocok. Itu sudah sebuah konsekuensi. Tetapi Nabi sejak dulu sudah mengkhabarkan untuk kita, seorang yang mau hidup bersama, berkumpul dengan orang lain, berbaur, kemudian dia sabar ketika menghadapi apa namanya? Hal-hal yang menyakiti dari orang lain itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang tidak mau berbaur dengan tetangga, masyarakat, dan keluarga dan teman-temannya, dan dia tidak bisa bersabar. Nabi mengatakan seperti itu. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam lebih memilih untuk hidup di tengah-tengah masyarakat, padahal di sana ada Yahudi, kaum musyrikinnya, kaum munafikinnya, dan tentunya mayoritas adalah para sahabat kaum muslimin. Tapi Nabi tetap sabar. Orang Yahudi masih mengganggu, orang munafikin masih mengganggu, orang musyrikin juga masih mengganggu. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabar kan gitu. Jadi ketika kita sering-sering berkumpul demikian, itu sudah pasti pun jenengan tidak usah apa menyembunyikan, tapi itu sudah sebuah kepastian karena Allah yang menyebutkan dalam Al-Qur'an, Nabi juga menjelaskan demikian, pasti ada salah paham di antara kita, itu pasti. Rasul mboten wonten kok saya ora mungkin. Ora percaya kula. Kan gitu. Saya tidak percaya kalau tidak ada yang seperti itu. Salah paham itu pasti ada, kan gitu. Demikian juga di antara istri-istri kita, salah paham itu pasti ada. Enggak mungkin enggak ada. Sekecil apapun itu pasti ada. Nah, di situ kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara menghadapi kesalahpahaman antar kita itu bagaimana? Kemudian cara menyelesaikannya bagaimana? Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika muncul kesalahpahaman di antara kita, ya, perbedaan pandangan. Kita diuji, kita lebih mendahulukan pribadi atau kebersamaan? Kita mendahulukan diri sendiri atau kita tetap lebih mementingkan yang namanya ukhuwah persaudaraan? Itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin wong Kanjeng Nabi aja merasakan seperti itu kok. Lebih-lebih gitu. Kita, tapi dengan bersabar itu sejak banyak hal, banyak kesempatan saya selalu mengingatkan saya dan panjenengan semua, yang paling terpenting adalah berusaha untuk saling mengalah, gitu ya. Pokoknya diupayakan itu nek orang yang ngalahan insyaallah padha penake. Kan itu. Karena enggak mungkin kita hidup sendiri, enggak mungkin kita mengerjakan segala sesuatunya juga dengan sendiri sendiri. Kan itu. Makanan saja dianjurkan Nabi untuk bareng-bareng. Seakan-akan Nabi mengatakan jangan makan sendiri-sendiri. Lawang satu cukup untuk berdua, dua bisa untuk berempat, empat bisa untuk berdelapan. Kita dididik oleh Nabi untuk berjiwa dermawan, tidak egois mikirkan awak dhewe enggak, tapi berusaha juga untuk memikirkan orang lain, kan itu. Kita dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk peka dan sensitif dengan yang di sekitar kita. Tidak selalu jaga ke, tidak. Paling ya wis mangan, paling ya wis warek. Kan itu, tapi tetap dinawari, monggo, ayo sini, kan gitu. tapi juga bukan basa-basi. Ayo mas, pinara. Pas dipinarai beneran, ini disuguhopo gin. Ya bukan sekedar formalitas, tapi betul, betul-betul yang demikian. Ini perlu diingat selalu, sehingga harapannya persaudaraan kita di dunia saat ini yang alhamdulillah berjalan dengan baik, juga tetap berlanjut nanti sampai pada hari kiamat, kan gitu ya. Amin. Ya mas Bayu, barakallahu fiik atas aminnya, takminnya. Itu yang perlu kita ingat. Gak mungkin gak ada masalah di antara kita. Mau ditutup-tutupi, tidak mau diceritakan ke ustaz, sudah saya tahunya karena iman dan kepercayaan saya dengan ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Cuman kita selalu berpikir positif. Ketika hal-hal seperti itu muncul, insya Allah bisa diselesaikan dengan baik. Ada yang mau mengingkari kalau gak ada masalah? Ayo minimalnya, misalkan apa namanya mau makan, mau masak, misalkan acara makan-makan, itu sudah beda pendapat. Masak dewe wae, ojo catering wae. Nah, itu sudah masalah. Betul enggak? Kan itu. Anu wae pecel lele, wah pecel lele bosen aku. Kan itu. Anu wae gudangan. Wah nek gudangan aku sing bosen. Mendino gudangan wong aku dodolan gudangan misalkan. Itu kan, aku sukarepmu ah, kan enggak bisa kata-kata seperti ini. Ya akhirnya kan ngalah yang terbaik. Anu wae pecel lele wae. Yang terbaik, oh pecel lele wae apik. Kenapa harus bantah-bantahan? Betul enggak Mas Abdullah? Misalkan kita sedang rapat ini kira-kira menunya apa ya? Kok ujuk-ujuk tiba-tiba ada seorang peserta mengusulkan pecel lele mawon. Mbok ya, yang lain, Mbok. Oh nggih, kan iki rampung. Enggak usah oh pecel lele rasa. Karena urusannya cuma urusan makan. Urusan makan. Kadang-kadang kalau misalkan oh kan anu kita pengen yang terbaik, betul ya pengen terbaik. Tapi apa tidak khawatir setan nanti masuk? Pas yang usul itu lagi pengen pecel lele tenan kan itu ya. Terus ora keturutan mutung. Ora mangkat akhire. Wah, ora mangkat taklim wis bablas. Kan itu kan lebih Pak. Ibarat cobalah diupayakan kalau kita sedang rapat usul gini, apa rapat musyawarah, terus ada satu duluan yang usul, mbok ya kita belajar mendukung. Kan itu. Ya nggih, pun kalau memang urusannya itu urusan yang masih bisa ditolerir kan gitu. Cuman kalau urusannya prinsip nah baru nyun ngapunten kalau begini pripun kan gitu ya. Jangan njenengan itu asal ngomong wae. Ora pengalaman mbok yo meneng wae to. Melu aku sing wis pengalaman, enggak bisa. Kalau bahasa nyun ngapunten kalau misalnya begini pun kula nggih namung usul mawon kan gitu. Itu tentunya lebih lebih apa namanya lebih halus. Wallahu a'lam bishawab.